Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الوقف باب tentang الوقف Waw, Qaf, Walfa. Qala Ibn Faris fi maqayis al-lughah rahimahullahu ta'ala al-wawu wal-qafu wal-fa aslun yadullu ala tamakkuthin thumma yuqasu alayhi aslun yadullu ala tamakkuth waw qaf wal fa aslun min tamakkuth ma makna tamakkuth menetap kalau mobil berhenti bahasa Arabnya apa tawaqqafatis sayyarah waw qaf fa seseorang berdiri waqafa ar-rajulu waqafa lagi semua yang berhenti diam tidak bergerak biasanya asalnya asal katanya dari tiga huruf ini asal katanya dari tiga huruf ini huruf waw, qaf dan fa demikian kata Ibn Faris lughatan kalau kalian ditanya apa makna waqaf lughatan wa istilahan maka lughatannya adalah min asl waw qaf wal fa wa hiya aslu tamakkuth semua yang berhenti diam tidak bergerak tidak berjalan tidak berpindah itu biasanya dikatakan dengan kalimat yang berasal kata waw qaf dan fa. Baik. Na'ud ila qaul Ibn Faris wa huwa aslun yadullu ala tamakkuthin thumma yuqasu alayh. Kemudian dikiaskan kata waqaf dengan waqaf ini. Thumma qala kemudian beliau berkata Ibn Faris yakni wala yuqalu awqafa wala yuqal awqafa yani tidak disebut dengan kalimat awqafa tapi disebut dengan waqafa ini waqaf yang sedang kita bahas yaitu memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala manfaatnya dengan tidak bergeser asalnya atau tidak bergeser intinya tapi manfaatnya terus dipakai. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa min asli tamakkuthi yu'khadul waqfu syar'i. Diambil dari kata tamakkus itulah waqaf yang syar'i. Fa innahu makithul asl. Karena waqaf yang syar'i al-asl makis inti bendanya tidak berubah tidak bergeser menetap dengan kata lain makis makis diam tidak berubah tidak berganti tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dimiliki. Apanya al-asulnya? Tapi berarti yang diwakafkan apanya? Yang diwakafkan adalah manfaatnya. Manfaatnya. Misalnya sumur saya wakafkan untuk kaum muslimin, maka sumurnya tetap tidak boleh dijual, enggak boleh dibeli, enggak boleh dibagi, enggak boleh. Dia tetap. Tapi siapapun dari kaum muslimin boleh mengambil airnya. Itu namanya wakaf. Dan alhamdulillah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga wakaf. Artinya orang Indonesia paham makna wakaf adalah wakaf, diwakafkan. Baik. Qala rahimahullah ta'rifu syar'an. Sekarang definisinya secara syar'i. Tadi secara bahasa. Secara syar'i, habsu malikin malahu al-muntafa' bihi ma'a baqai ainihi anit tasarrufat. Saya ulangi, habsu malikin malahu al-muntafa' bihi ma'a baqai ainihi anit tasarrufat. Ditahannya oleh sang pemilik harta, menahan hartanya, al-muntafa' bihi, yang bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i 'ainihi, dengan tetap ainnya, 'anit tasarrufat, tidak boleh ditasarruf, tasarruf itu dijual, dibeli, diganti, dipindahkan, dipotong, dibagi-bagi, tidak bisa. Asluhu tetap. Contoh perbedaan antara wakaf dengan sedekah. Saya punya sebidang tanah. Katakan saja 1 hektar. Saya katakan bahwa ini sedekah. Maka boleh dibagi-bagi karena sedekah. Buat kamu ini, buat kamu ini, buat kamu ini, buat kamu ini, buat kamu ini, buat kamu ini, buat kamu ini, habis bagi-bagi. Boleh. Mengapa? Karena sedekah. Karena sedekah. Adapun kalau wakaf, orang itu akan berkata, saya wakafkan tanah saya 1 hektar. Maknanya apa? Tanah tersebut gak boleh dibagi-bagi, gak boleh dikasihkan siapa-siapa, gak boleh dijual, terus uangnya bagi-bagi juga gak boleh. Kalau ini boleh, dijual bagi-bagi itu boleh, kalau sedekah. Kalau wakaf tidak, tetapi maknanya kalimat wakaf adalah, silahkan manfaatkan tanah saya, selama-lamanya. Jadi tanahnya tetap, tetapi dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Misalnya yang paling sering dibikin bangunan kelas. Masya Allah, di sini masjid, di sini perumahan guru, dan tidak ada yang memiliki kelas ini dan rumah-rumah ini, tetap wakaf lillahi ta'ala. Artinya kalau pengajar tadi sudah tidak mengajar lagi, dia pergi, rumah itu bukan milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya wakaf. Idan barakallahu fikum, mal farqu baina hadhihi shadaqah wal waqaf? Mal farqu bainahuma? Ini shadaqah, ini waqaf. Apa perbedaannya? Sama-sama diberikan untuk Allah taala, tapi ini silakan ambil bagi-bagi. Kalau susah membagi tanahnya, jual uangnya bagi-bagi untuk fuqara wal masakin, untuk orang miskin, untuk sebagainya, boleh. Tetapi kalau yang wakaf tidak boleh. Berarti perbedaannya pada namanya. Waqafa atau makasa. Ini barangnya la yamkus, Ini barangnya yamkut. Ini barangnya bisa hilang, dibagi-bagi atau dijual atau dibagi-bagikan hartanya. Sedangkan ini barangnya tanah satu hektar tadi tetap terus-menerus di situ. Tidak berubah, tidak diberikan pada siapapun, tidak dijual, tidak dibagikan. Itu mana? Makasa atau waqafa. Sehingga dikatakan perbuatan orang tadi, saya izinkan untuk dipakai tanah saya selama-lamanya untuk kebaikan dakwah Islam dan kaum muslimin. Apa itu namanya? Wakaf. Berarti saya wakafkan. Saya wakafkan tanah saya. Sehingga tanahnya tidak boleh dibagi-bagi atau dijual untuk fuqarul masakin, tidak boleh. Tetapi kalau untuk tinggalnya orang-orang fuqarul masakin sementara mereka tidak mampu, boleh. Namanya panti asuhan. Panti asuhan. Jadi tanahnya tetap. Tetapi diizinkan, dibangun bangunan. Kemudian dipersilakan. Silakan orang yang fuqara wal masakin, yang enggak punya rumah, kami tempatkan di sini. Sambil dididik untuk bisa berkarya, bisa bekerja. Setelah bekerja, mampu berdiri sendiri, silakan keluar dari panti jompo ini atau panti apa tadi? Panti asuhan ini. Barakallahu fikum. Sehingga barangnya atau tanahnya tetap tidak berubah. Kembali kepada kitab. Ta'rifuhu syara'an, definisinya secara syar'i, seseorang pemilik harta menahan hartanya yang bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan dengan tetap ainnya, datnya tetap tidak bergeser, tidak hilang. Tidak boleh ada tasarruf pada ainnya. Tasarruf itu dijual, dibeli, dibagi dan seterusnya. Biraqabatihi. Taib, biraqabatihi artinya kalau itu adalah budak misalnya, tetap dia sebagai budak, tapi bisa dimanfaatkan untuk kaum muslimin di masjid misalnya. Saya wakafkan budak saya, kamu duduk di masjid, bersih-bersih masjid, seterusnya. Namanya wakaf juga. Rokobahnya gak boleh dijual. Taib. Wa tasbil manfaatihi ala syai'in min anwa'il qurbi. Tasbil dari kata isbal. Kalian tahu isbal pakaian tidak boleh bagi laki-laki, menjulurkannya di bawah mata kaki. Berarti apa makna tasbil manfaatihi? Dengan terus menjulur manfaatnya. Menjulur artinya terus menerus, tidak berhenti. Dari berbagai macam jenis taqarrub, dari berbagai macam jenis ibadah, ibtigha wajhillah, untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam bentuk ibadah banyak. Kalau untuk ibadah salat, berarti wakafnya dibangun apa? Masjid. Maka tanah itu terpakai terus untuk salat dan ibadah, karena dijadikan masjid. Kalau untuk dakwah dan pendidikan, berarti tanah wakaf tadi dibangun sekolahan, pondok pesantren, tahfidzul Quran dan seterusnya. Itu nau' lagi jenis ibadah lainnya. Jenis ibadah lainnya bikin panti asuhan. Jenis ibadah lainnya dipakai untuk sekian banyak manfaat-manfaat yang sifatnya ibadah. Taqarrub ilallah. Taib, itu definisi secara lengkapnya. Bagaimana definisi ringkasnya? Seseorang pemilik harta menahan hartanya dan kemudian diberikan manfaatnya untuk ummah, untuk taqarrub, untuk ibadah selama-lamanya tanpa merubah atau tanpa boleh memperlakukan apapun pada zatnya. Tidak boleh tasarruf, ini memperlakukan menjualnya, membelinya, membaginya, enggak boleh. Apa hukumnya? Hukum wakaf adalah istihbab, dianjurkan. Wa qad sabatat bis sunnah li ahaditsa katsirah. Telah sabit hukumnya dalam sunnah dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Sesungguhnya kalau mati anak Adam maka terputus amalannya kecuali dari tiga sebab. Amalan seorang hamba yang tidak putus, pertama shadaqatun jariyah, kedua ilmun yuntafa'u bihi, dan ketiga adalah waladun salih yad'u lahu. Kalau seorang anak Adam meninggal, maka amalannya terputus. Kecuali dari tiga ini. Yang pertama disebut shadaqatun jariyah. Apa shadaqatun jariyah? Wakaf. Shadaqah yang manfaatnya terus mengalir. Misalnya kitab-kitab. Saya kalau berikan kitab sebagai shadaqah, saya akan katakan, nih shadaqah buat kamu. Siapa lagi yang belum punya? Ambil. Kamu belum punya, ambil. Saya belum punya, ambil. Bagi-bagi kitab. Masya Allah, itu sedekah. Tetapi kalau kitabnya tidak diberikan pada siapapun. Ini kitab-kitab saya wakafkan di maktabah ini. Tidak boleh ada yang memiliki. Tapi siapapun boleh membaca. Siapapun boleh mengambil manfaatnya. Jadi siapa saja datang membaca, boleh. Tapi diambil gak boleh. Ini milik wakaf. Taib, farik bainahuma, bedakan antara keduanya. Kalau yang tadi diberikan pada si fulan, buat kamu nih, buat kamu nih, buat kamu, boleh enggak sama dia dijual? Boleh. Tapi kalau wakaf tadi tidak boleh. Ini bukan milik siapapun. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Saya wakafkan untuk thullabul ilm, siapa yang mau datang ke perpustakaan ini dan membaca, silakan. Taib. Kembali kepada kitab. Berarti dari tiga yang berkait dengan orang yang sudah wafat, yang pertama adalah sedekah yang jariyah. Walaupun orang itu wafat, maka sedekahnya yang jariyah tadi tetap bermanfaat, tetap mengalir pahalanya. Selama barang wakafnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka terus menerus mendapatkan manfaat. Baik. Wa ijma'u sadr al-awwal min as-sahabati wa tabi'in 'ala jawazihi wa luzumihi. Dan juga bukan hanya dalil-dalil dari hadis, juga ijma', kesepakatan generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Mereka sepakat atas bolehnya dan dianjurkannya dan luzumnya. Apa luzum? Konsekuensinya harus dipraktekkan atau harus dilaksanakan. Kalau ada seseorang yang berkata ini saya wakafkan, maka lazima, itu luzumnya. Maka lazima harus benda tadi sudah tidak ada lagi yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua kaum muslimin boleh memanfaatkannya. Itu namanya wakaf. Barakallahu fikum. Qala Syafi'i rahimahullah, walam yahbis ahlul jahiliyah fi ma'alimtuhu. Sepanjang pengetahuan saya, kaum jahiliyah tidak ada yang mewakafkan harta mereka. Wa inama habasa ahlul Islam. Yang mewakafkan untuk dimanfaatkan oleh manusia sepanjang masa hanya kaum muslimin, masya Allah. Wa hadha isyarah ila annahu haqiqatun syar'iyyah. Ini isyarat bahwa wakaf ini adalah benar-benar hakikat syar'iyyah. benar-benar ajaran syariat. Karena di jahiliyah enggak ada yang begini. Qala Tirmidzi rahimahullah, "Wa la na'lam baina as-sahabati wal mutaqaddimina min ahli al-'ilmi khilafan fi jawazi waqfil ardhin." Kata Tirmidzi, kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang terdahulu dan juga para ulama yang terdahulu, enggak ada seorang pun yang menyelisihi tentang bolehnya mewakafkan tanah-tanah kecuali apa yang dinukil dari Syuraih al-Qadi bahwa beliau mengingkari al-hubus, penahanan-penahanan seperti itu beliau mengingkari. Tapi itu barakallahu fikum satu dari sekian banyak para sahabat, para tabi'in yang sudah sepakat atas bolehnya, bahkan dianjurkannya wakaf. Berkata Abu Hanifah, la yalzam, wakaf itu tidak mesti. Tidak mesti dilaksanakan konsekuensinya. Kata Abu Hanifah. Tetapi khalafahu jami' ashabihi. Tetapi justru diselisihi oleh semua sahabat-sahabatnya. Abu Yusuf Asy-Syaibani dan juga sahabat lainnya dari sahabat Abu Hanifah yang terdepan juga menyelisihinya. Sehingga itu barakallahu fikum adalah termasuk zallah-zallah mereka, tergelinciran para ulama. Adapun keumuman mereka dan mulai sahabat tabi'in dan tabi'is tabi'in, mereka semua menyatakan bolehnya wakaf dan berlaku wakaf. Walhamdulillah. Wabihada An Jabir juga Ibn Abdullah, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhuma, lam yakun ahadun min ashabi Rasulullah SAW da maqdaratin illa waqafa. Tidaklah ada satu orang pun dari para sahabat yang memiliki kemampuan, kekayaan, kecuali mereka mewakafkan. Ada yang mewakafkan mata airnya, ada yang mewakafkan kebunnya, ada yang mewakafkan tanahnya, ada yang mewakafkan untuk masjid, ada yang mewakafkan. Sehingga barakallahu fikum, kalau sudah demikian para sahabat dan juga para tabi'in, maka tidak ngaruh orang yang menyelisihinya. Wa bihadza yu'lam ijma'ul qarnil mufaddal 'alaih. Dari sini kita ketahui ijma', kesepakatan generasi pertama umat ini atau generasi yang utama dari umat ini. Fala yultafat ila khilafin ba'dah, maka tidak perlu melihat penyelisihan siapapun setelahnya. Kalau para sahabat sudah ijma', maka tidak peduli kita dengan penyelisihan siapapun setelahnya. Apakah penyelisihan Abu Syuraih atau Abu Hanifah? Ghafarallahu lahuma, semoga Allah memaafkan keduanya. Ikhwan bin na'azakumullah. Amma fadluhu, tadi hukumnya, sekarang fadilahnya. Amma fadluhu ay fadlul waqfi, fahuwa af min afdalis sadaqat. Dia termasuk sebaik-baik sedekah. Allati hasallahu 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atasnya. Wa wa'ada 'alaiha, dan menjanjikan atasnya janji-janji kebaikan. Bitsawabi, dengan pahala al-jazil yang sangat besar. Liannahu sadaqatun thabitatun daimah, karena wakaf itu merupakan sedekah yang terus menerus, sedekah yang kokoh, tidak pernah berhenti. Fi wujuhil khair, dalam sekian sisi-sisi kebaikan. Wa qad warada fi fadlihi atharun khassah, dan telah diriwayatkan tentang keutamaan wakaf asar-asar secara khusus. Seperti hadis Umar, hadis Khalid dan beberapa amalan-amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tugas untuk kalian, kalian cari hadis atau asar-asar tersebut. Asar maksudnya ucapan sahabat. Ada yang hukumnya hukum marfu', ada yang tidak. Tetapi barakallahu fikum, itu adalah asar-asar penting dari para sahabat tentang keutamaan wakaf. Adapun dari hadis Nabi sudah kita baca salah satunya, yaitu in qata'a idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Pertama, sadaqatun jariyah. Wa sadaqah jariyah akan terus mengalir walaupun orang yang wakafnya sudah wafat. Terus pahalanya mengalir. Tinggal kalian cari hadis Umar, hadis Khalid, dan amalan-amalan sahabat yang lain, dan apa yang kalian dapat dari para sahabat, kalian muat. Barakallahu fikum. Di antara yang banyak riwayat-riwayat dari sahabat adalah kitab Musannaf. Kitab Al-Musannaf. Ada yang punya? Ada di maktabah? Atau kalian cari di syarah-syarah para ulama tentang keutamaan wakaf, insyaallah akan kalian dapati. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.